Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini adalah malam Rabu, Pak ya. Dan kita akan membacakan bagian terakhir dari kisah atau gambaran kehidupan sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi, di mana beliau adalah sahabat yang dikirimkan oleh Rasulullah untuk membawa surat bertemu dengan Kisra, pembesar Persia. Dan yang kedua di sini yang cukup menarik dari kehidupan beliau adalah beliau juga salah seorang sahabat yang bertemu dengan Heraklius, pembesar Romawi. Ya. Kisah ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan kisah ini. Karena yang menarik dari kehidupan Abdullah As-Sahmi ketika bertemu dengan Kaisar ini menunjukkan adanya keteguhan iman yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala'an. Ya. Iman yang dimilikinya, iman yang semata-mata ya, beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap surganya. Ya. Kisah ini dimulai adalah di saat atau ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala'an menjabat menjadi khalifah yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan kita ketahui bahwa setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an menjadi khalifah yang pertama dalam Islam. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau radhiyallahu ta'ala an juga mengutus dan mengirim pasukan untuk melawan Romawi. Ya. Dan kemudian itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab juga. Ya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengirim pasukan ke Romawi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, dan mengalami kemenangan, ya, mengalami kemenangan. Makanya ketika kaum muslimin menang pada waktu itu, kemudian Heraklius ini marah-marah, ya, marah-marah dengan sisa pasukan yang dimiliki. Karena waktu itu kalau kita melihat dalam riwayat itu jumlah kaum muslimin tidak banyak, cuman 33 ribuan, sedangkan orang Romawi kan kurang lebih atau lebih dari 200 ribu, ya. Jumlah yang tidak sebanding sebetulnya, ya. Tapi kemenangan dimiliki oleh kaum muslimin. Lalu Kisra ini atau Heraklius ini memanggil sisa dari pasukan itu dan beberapa pembesar yang masih ada. Kemudian ditanya pembesar-pembesar pasukan atau panglima yang masih tersisa itu, ditanya oleh Heraklius, ceritakan kepadaku siapakah sebenarnya orang-orang yang kalian hadapi itu. Apakah mereka itu manusia seperti kalian? Mungkin saking jengkelnya gitu ya Kisra itu. Para pembesar itu mengatakan, ya baginda, mereka manusia seperti kita biasa. Ya. Apakah jumlah kalian itu lebih sedikit dibanding jumlah mereka. Pasukan-pasukan itu mengatakan sebaliknya, wahai baginda, jumlah kita lebih besar ya dibanding jumlah kaum muslimin. Kemudian Heraklius mengatakan, lo kenapa kok bisa kalian ini kalah? Maka salah satu pimpinan itu mengatakan, bedanya di sini wahai baginda, kaum muslimin itu menang li'annahum yuqimuna al-lail wa yasumuna an-nahar wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yufuna bil ahdi. Mereka menang itu, kaum muslimin menang dengan jumlah yang tidak sebanding tadi. Kaum muslim menang karena mereka, yaitu kaum muslimin itu, yuqimuna al-lail, biasa salat malam. Ya. Yuqimuna al-lail, biasa salat malam. Wa yasumuna an-nahar, sebagian besar mereka puasa sunnah di waktu siang, Senin, Kamis, puasa Daud. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada perbuatan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka juga melarang dari perbuatan mungkar. Wa yufuna bil ahdi, dan mereka ya ketika berjanji itu tidak akan menyelisihi, tidak pernah berkhianat ketika melakukan perjanjian. Amma nahnu, ya gitu kan. Sedangkan kita kata itu pengakuan dari pembesar panglima yang dikirim oleh Heraklius yang kalah tinggal sisa-sisanya itu. Sedangkan kita katanya nazni wa nasrabul khamra wa nukhaliful ahda. Ya. Sedangkan kita, kebiasaan kita ini sukanya berzina, kebiasaan kita ini minum minuman keras, kebiasaan kita ini melenjani janji, kebiasaan kita ini melakukan perbuatan yang haram dan berfoya-foya. Ini yang menyebabkan kita kalah. Lalu Heraklius mengatakan, sodaktani makulta. Ya, memang betul apa yang kamu katakan. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam riwayat ini menyadarkan kita sebetulnya. Dan musuh-musuh Islam hari ini tahu, kalau umat Islam ini hari ini sholatnya mempeng. Mempeng itu apa? Ini ada yang orang Jawa. Sholat lima waktunya bagus, sholat malamnya bagus, puasa sunnahnya jalan, amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan, itu mereka sudah takut itu, Pak. Tapi justru kan sekarang sebaliknya. Sholat ya sakrame dhewe, karena sholat itu rukun Islam yang kedua katanya. Yang pertama kan syahadat ya. Ya. Sholat malam apalagi ya. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai ditinggalkan ya. Karena sebetulnya kebiasaan minum minuman keras, minum khamar, berzina, makan yang haram, itu kebiasaan orang-orang Romawi pada waktu itu, bukan kebiasaan kaum muslimin. Dan disitulah kemenangan itu ada. Ya. Nah, di zaman Umar bin Khattab ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab kemudian mengirimkan pasukan kembali untuk melawan Heraklius pada abad ke-19 Hijriah. Ya. Dan di antara pasukan itu adalah Abdullah Ibnu Hudzafa As-Sahmi, ya. Akan tetapi ternyata pasukan yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab ini yang mengalami sedikit kekalahan, dan ada sebagian sahabat yang akhirnya menjadi tawanan. Di antara tawanan-tawanan itu adalah Abdullah As-Sahmi ini. Ya. Dan siapa ini namanya tadi? Heraklius itu sudah mendengar, ya, sudah mendengar bagaimana ya kuatnya keimanan yang dimiliki oleh pasukan-pasukan kaum muslimin. Jadi musuh-musuh Islam waktu itu, Romawi, Persia juga, itu tahu kekuatan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya kan subhanallah ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu kan Rasulullah mengatakan nusirtu birru'ba masirat asyhar. Saya kata Rasulullah SAW, kita kaum muslimin itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan sebelum melawan musuh. Kemenangannya itu adalah musuh itu ya mengalami rasa takut dalam waktu satu bulan sebelum kedatangan kaum muslimin. Jadi di zaman Rasulullah ketika sudah ada kabar bahwa Rasulullah akan menyerang orang-orang Quraisy, itu satu bulan sebelumnya itu orang-orang Quraisy sudah takut sebetulnya. Ya. Itu tidak lain karena keimanan yang dimiliki. Ya. Itu tidak lain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu akan datang karena perubahan-perubahan kesolehan-kesolehan, yaitu perubahan-perubahan baik atau kesolehan-kesolehan pribadi-pribadi setiap muslim itu yang akan menurunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi satu kemuliaan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini baru ibaratnya siap-siap gitu, kabarnya sudah sampai di negeri seberang dan mereka sudah takut. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan kenapa satu bulan, karena pada umumnya waktu itu perjalanan untuk melakukan peperangan itu kurang lebih satu bulan. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Perang Badar ke Perang Uhud, dari Mekah ketika Khandaq ke Madinah itu perjalanannya membutuhkan waktu satu bulan. Jadi sebelum terjadinya perang itu mereka sudah takut duluan. Ada rasa takut untuk bertemu dengan kaum muslimin. Di zaman Kaisar ini juga, di zaman Heraklius, di zaman Umar bin Khattab juga, itu masih sum'ah itu ada. Sum'ah itu apa istilahnya? Kelebihan kaum muslimin akan keimanannya itu sudah tersebar ya di musuh-musuh Islam. Tahu bahwa orang Islam itu imannya tebel, imannya kuat ya. Maka Heraklius ketika mengatakan kepada panglima dan pasukan-pasukannya, kalau ada tawanan, kalau ada kaum muslimin yang bisa ditawan, tolong ditawan. Saya ingin uji keimanan dia, apakah betul keimanan yang dimiliki oleh kaum muslimin itu betul adanya seperti yang sudah kita dengar ya. Dan qadarullahu ma syaa fa'al ya, takdir telah terjadi. Dan salah satu di antara tawanan itu adalah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, ini sahabat yang mulia ya. Dan orang Abdullah kemudian diikat tangannya, dipertemukan dengan Heraklius, dan orang-orang tahu apa tentara-tentara itu mengatakan inna hadza min ashabi Muhammadin as-sabiqina ila dinihi qad waqa'a asiran fi aidina fa atainaka bihi. Wahai baginda, wahai tuan, wahai Heraklius, ini adalah orang yang pertama kali, orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalin, orang yang pertama kali masuk Islam, kami hadirkan ke hadapanmu, yaitu Abdullah As-Sahmi ini. Kemudian disebutkan di sini ya, nadhara malikur rumi ila Abdullah ibn Hudzafah tawilan thumma badarahu qailan. Ketika Abdullah As-Sahmi ditatangkan kepada Heraklius, Heraklius masih memandang lama, memandang Abdullah, melihat. Setelah lama memandang, kemudian dia mengatakan inni a'ridu alaika amron, saya akan menawarkan sesuatu kepadamu. Ya. Qala wa ma huwa? Abdullah menjawab, apa itu tawaranmu? Faqala a'ridu alaika antatanassar. Aku menawarkan kepadamu agar kamu menjadi orang Nasrani. Ya. Tawarannya enak banget nih. Enggak paksaan Pak, tawaran gitu. Tawarannya menjadi orang Nasrani, artinya murtad. Nauzubillahi min dzalik. Fa in fa'alta khailaitu sabilaka wa akramtu mathwaka. Kalau engkau menerima, akan aku bebaskan kamu dan akan aku beri bekal untukmu. Ya. Faqala al-asiru fi anfatin wa hazmin hayhata hayhat. Ya. Abdullah Az-Zami mengatakan dengan keteguhan dan ketegasan mengatakan ya tidak mungkin. Ya. Sorry gitu. Sorry lah. Itu sorry itu kan bahasa anu ya. Hayhata hayhata itu bahasanya ya kayak sorry begitu. Tidak hanya sekedar tapi mengatakan tidak tapi meremehkan yang menawarkan begitu ya. Innal mauta la ahabbu ilayya alf marratin mimma tad'uni ilaih. Abdullah bin Hudzafah As-Sami mengatakan ketahuilah wahai Kisra wahai Heraklius ya kematian itu 1000 kali lebih aku senangi daripada aku mengikuti ajakan atau tawaranmu itu. Ya. Seandainya saya dibunuh sampai ditusuk-tusuk 1000 kali gitu ya. Itu lebih baik dan lebih aku senangi daripada saya harus murtad ya, keluar dari agama Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata seperti ini mencintai kematian itu kata-kata yang biasa di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi malah justru sudah pengin kepanggih kalian engkang damel gesang gitu seolah-olah gitu. Justru kalau sudah ada kesempatan untuk meninggal apalagi di situ syahid itu sudah enggak apa-apa, lebih baik saya dibunuh dan itu lebih saya cintai daripada hidup yang ya penuh dengan fitnah gitu kan. Itu juga biasa dilakukan ketika sama juga ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala an ketika diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ke Irak dan Irak waktu itu masih dikuasai oleh Kisra, pembesar Persia. Khalid bin Walid itu sebelum menyerang dia menulis surat dulu. Padahal dia sudah dekat ya, sudah masuk di perbatasan, nanti sudah masuk di Irak dari sisi dari arah utara. Dia menulis surat kepada Kisra itu mengatakan salah satu dari kalimat itu suruh masuk Islam seperti ajakan Rasulullah itu, aslim taslam dan seterusnya. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan fa inni ataituka bi juzusin yuhibbul mauta kama tuhibbunal hayah. Ya. Di situ kan tawarannya itu Khalid bin Walid masuk Islamlah. Kamu akan selamat. Kalau enggak mau masuk Islam kamu bayar jizyah, denda. Kalau tidak mau bayar jizyah ya kita perangi. Karena saat ini bersamaku pasukan yang cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan kalian. Wah itu mungkin yang baca surat dah gemeter mati ya aku. Ini subhanallah para sahabat radhiyallahu taala anhum itu ketika berangkat itu betul-betul bukan mencari hidup tapi mencari syahid kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kata-kata itu sering kita temukan, salah satunya adalah ucapan yang diucapkan oleh Abdullah As-Sahmi ketika ditawari atau dipaksa dalam tanda petik untuk murtad. Dia mengatakan lebih baik 1000 kali aku dibunuh lebih baik dan lebih aku cintai daripada aku murtad. Faqala Qaisar inni la araka rajulan syahman fa in ajabtani ila ma a'riduhu alayka asyraktuka fi amri wa qasamtuka sultani. Ya. Kaisar Heraklius dia tidak kemudian sampai di situ. Dia terus masih membujuk dengan mengatakan wah, saya lihat engkau ini orang yang teguh pendiriannya. Sekali lagi saya katakan gitu ya. Kalau engkau mau menerima tawaranku ini, maka akan aku beri semua keinginanmu. Tidak hanya itu, Heraklius mengatakan akan aku bagi separuh kekuasaanku ini untukmu. Separuhnya, Pak. Padahal Romawi kan waktu itu menguasai betul negeri Syam, Palestina itu di bawah kekuasaan. Separuhnya dikasihkan oleh Abdullah As-Sahmi. Ini asyik gitu ya. separuh ya, ya sugih mendadak ini. Orang kaya mendadak. Tapi tidak ternyata dengan Abdul Azam. Fatabassamal asiru mukabbalu bikuyudihi wa qala wallahi law a'taitani jami'a ma tamlika wa jami'a ma malakathul arabu ala an arji'an dini muhammadin torfata aynin ma fa'altu ya. Jawaban Abdul Asami dengan senyuman, Bapak Ibu yang kami hormati. Dia tersenyum dengan tangan terikat. Ya biasa kan, gak berani kalau gak terikat itu nanti Heraklius bisa ditusuk gitu. Beliau tersenyum dengan tangan terikat dengan mengatakan, demi Allah, jangankan engkau berikan separuh dari kekuasaanmu, engkau berikan semua yang kau miliki, kau berikan semuanya kepadaku, dan semua yang engkau miliki dari kekuasaan-kekuasaanmu di tanah Arab, ya, agar aku keluar dari agama Nabi Muhammad SAW ini, maka tidak akan pernah saya meninggalkan agama yang mulia ini. Ya. Itu kan tersinggung betul itu Heraklius itu. Dikasih separuh, nolak, malah kalau dikasih semuanya tetap tidak mau, apalagi semua, artinya sampai negara-negara Arab kekuasaan yang dimiliki dikasihkan semua, beliau mengatakan tidak akan pernah saya ini murtad. Ya. Wah, itu marah sekali. Heraklius ya, nek orang seperti itu ya sudah, itu sakit, tersinggung, bisa marah betul, dan ternyata betul. Heraklius kemudian mengatakan, "Idzan aktuluka." Wis nek ora gelem, gitu ya. Sekarang ya, kalau kamu memang sudah tidak mau dan menolak tawaran ini, maka akan aku bunuh. Kamu akan aku bunuh. Qala anta wa ma turid. Lalu kemudian Abdullah As-Sahmi menjawab dengan santai, sakarepmu gitu ya. Anta wa ma turid. Ya, kamu terserah. Mau dibunuh, mau disate, mau dibelih, monggo gitu ya. Tidak bergeming jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa amara bihi fasuliba. Ini lihat. Kemudian apa yang dialami oleh Abdullah As-Sahmi, lalu Heraklius menyuruh pasukannya, menurut tentaranya, untuk disalib. Ya. Abdullah As-Sahmi disalib di atas tiang. Wa qala liqannasatihi urmuhu qariban min yadayhi wa huwa ya'ridu alaihi tanassura fa aba. Dalam keadaan terikat disalib begitu. Kemudian Heraklius mengatakan kepada para pemanah-pemanah itu, tolong panah dekat tangannya sambil kita tawarkan lagi agar dia bisa murtad. Gitu ya. Nah, itu sudah Pak, kalau seandainya kita wis piye kuwi rasane. Oh, itu paling enak ya kayaknya ya. Langsung ngucapin la ilaha illallah itu insyaallah masuk surga itu, Pak. Ketika disalib dalam tiang, dekat ikat, kemudian dipanah dan tidak terkena tangan tapi sebelah tangan. Ya. Selep ora kena gitu ya. Masih ditawari lagi. Gimana? Mau jadi orang Nasrani? Gimana mau murtad nih? Ini mumpung baru belum kena ini. Ya. Faqala urmuhu qariban min rijlai. Lalu Heraklius berkata, panah. Panah bagian kaki tapi jangan kena kakinya. Untuk memberikan rasa takut kepada Abdullah As-Sahmi. Ya. Umum. Orang kalau mau disiksa kan gitu pelan-pelan kan. Untuk memberikan rasa takut, ya. Di panah bagian kakinya. Ternyata tidak kena juga. Untuk memberikan apa namanya? Rasa takut aja. Dan ini juga sunnah ya Bapak Ibu yang kami hormati, ini belajar memanah ini. Bagian dari sunnah ya, karena mereka punya pemanah-pemanah handal dan kita perlu belajar memanah biar menjadi pemanah-pemanah handal ya. Wa huwa ya'ridu alaihi mufaraqata dini, terus masih ditawari. Mumpung belum kena ya, belum mumpung belum kena hatimu nih pemanah ini, gimana kalau kamu tauban, murtad aja, masih ditawar begitu. Inda dzalika amaruhum ay yakufu anhu wa talaba ilaihim ay yunziluhu an khashabati salbi. Ya. Tapi ternyata tidak bergeming. Jadi Abdullah As-Sahmi terus mengatakan tidak, sekali-kali tidak. Ya. Kalau mungkin melihat seperti itu, kemudian Heraklius menyuruh agar Abdullah As-Sahmi ini diturunkan dari tiang salib itu. Tapi kira-kira kalau pas diturunkan gitu, azabnya lebih pedih atau biasa saja atau lebih ringan kira-kira ini? Ya. Ternyata ancamannya lebih mengerikan. Abdullah As-Sahmi diturunkan dari kayu itu, kemudian Heraklius menyiapkan tungku besar yang diisi dengan minyak dan dibakar di bawahnya. Ya. Yang sudah mendidih, ya. Dan kalau orang masuk di situ, ya pokok main gitu ya. Apalagi kalau isinya itu minyak gitu ya. Jadi tungku besar kayak apa Pak? Katel gitu ya. Tapi yang besar. Ya. Katel apa tungku besar yang sudah dipanasi diisi minyak yang mendidih. Lalu untuk biar tadi kan coba sebutnya tujuan dari Heraklius tadi untuk melihat bagaimana keimanan yang dimiliki oleh Abdullah As-Sahmi yang katanya para sahabat itu punya iman yang teguh dan kokoh walaupun dalam kondisi-kondisi mendesak seperti itu. Lalu kemudian Heraklius memanggil, karena Abdullah bin Sahmi tidak hanya sendirian. Ada dalam riwayat tidak disebutkan berapa jumlah tawanan kaum muslimin, artinya ada segerombolan lebih ya, banyak kaum muslimin yang ditawan oleh Heraklius waktu itu. Tidak hanya Abdullah As-Sahmi, tapi yang jadi uji coba itu Abdullah As-Sahmi. Ya. Maka kemudian Heraklius memanggil dua orang dari kaum muslimin yang menjadi tawan itu. Dipanggil dua orang itu langsung kemudian dicemplungkan. Dicemplungkan itu bahasa Indonesia apa? Dilemparkan, dimasukkan ke dalam tungku yang penuh dengan minyak yang sudah mendidih tadi. Seketika itu juga meleleh dan hancur lebur jasad dua sahabat yang mulia tadi. Ya. Kemudian di situ ada Abdullah As-Sahmi, ya, thumma iltafata ila Abdullah ibn Hudzafah wa da'ahu ila Nasraniyah fa kana ashadda iba'an laha min qabl. Ketika melihat ada yang disiksa seperti itu, kemudian Heraklius melihat kepada Abdullah As-Sahmi. Piye? Njajal ora gitu. Tapi ternyata begitu melihat itu Abdullah As-Sahmi semakin menolak untuk meninggalkan, untuk ya, semakin tidak mau untuk murtad dan semakin teguh dengan keimanannya. Kemudian didatangkan lagi ya sahabat yang lain dan dimasukkan lagi ke dalam tungku itu. Dan yang kedua ini kemudian Abdullah bin Sahmi menangis. Biasa ini menangisnya, tapi menangis beda jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang melihat Abdullah bin Sahmi sudah menangis, termasuk ajudannya Heraklius itu sambil nyengit, dia sudah nangis itu. Wah, ini sudah pasti nih dia bisa murtad ini kalau udah nangis kayak gini. Fadhanna annahu qad jazi'a. Ya, orang-orang termasuk Heraklius mengira ini sudah mulai luluh ini. Ini sudah mulai sebentar lagi dia akan murtad. Waqala rudduhu ilayya. Lalu Abdullah As-Sahmi dalam keadaan terikat, ya, apa didekatkan apa dihadapkan kepada Heraklius. Falamma mathalu baina yadi arada alaina saniyah fa abaha. Lalu kemudian masih ditawari untuk murtad, ya, ikut keluar dari agama Islam, tapi beliau kemudian tetap menolak itu. Dan Heraklius penasaran, waihak famalladhi abkaka idzan. Terus kenapa kamu ini nangis? Ya. Qala abkani anni qultu fi nafsi. Abdullah As-Sami itu menangis karena apa? Beliau mengatakan pada jiwanya, pada dirinya sendiri, tulqal ana fi hadhil qidr fatadhhabu nafsuka wa qad kuntu ashtahi ay yakuna li bi adadi ma fi jasadi min sya'rin anfus. Ya. Saya mengatakan kepada diriku bahwa sebentar lagi engkau akan dilemparkan ke dalam tungku ini, maka engkau kemudian akan meninggal wahai jiwaku, sedangkan engkau wahai jiwaku mengharapkan, ya artinya cita-cita yang engkau harapkan untuk mati atau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan segera engkau gapai, gitu. Artinya apa? Menangisnya itu karena berharap memang dari dulu ingin meninggal dunia fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi akan meninggal. Jadi menangisnya itu karena harapan itu sudah di depan mata. Bukan karena takut dari tungku yang sudah menyala-nyala dengan minyak yang mendidih tersebut. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana keteguhan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendapati tekanan-tekanan seperti itu, dengan banyaknya tekanan justru semakin kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sekalian, ya, ini tidak bisa dilepas dari tarbiyah atau pendidikan yang diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan Abdullah ibn Khobab itu beliau mengatakan, dahulu kami ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami pelajari terlebih dahulu ta'allamnal imana. Dahulu kami terlebih dahulu adalah kita mempelajari iman itu. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, betul-betul beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an. Ya. Tentu saat ini juga bagi kita semua adalah kita belajar Al-Qur'an dengan iman, kan ini salah satu untuk menguatkan keimanan kita adalah dengan Al-Qur'an. Tapi para sahabat dulu berjalan iman dulu. Jadi iman itu sudah ada, baru wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala turun, kemudian mereka belajar Al-Qur'an. Hadis lain-lain, Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan bahwa di awal mula Rasulullah SAW diutus, selain mengajarkan kepada tauhid, beliau SAW memberikan kabar gembira tentang kehidupan surga. Beliau juga memberikan peringatan kepada sahabat akan azab neraka. Itu juga yang menancap pada jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika para sahabat itu kemudian mendapatkan azab, mendapatkan tekanan, mendapatkan penyiksaan, Rasulullah memberikan kabar gembira, isbiru hatta talqauni fil khaud. Sabarlah kalian sampai nanti kalian bertemu denganku di telaga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Allah Rasulullah memberikan support kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan itu membekas sampai ya Rasulullah pun sudah wafat, tapi keimanan itu, harapan surga itu masih menancap pada diri-diri para sahabat radhiyallahu taala anhum, termasuk yang dialami oleh Abdullah As-Sahmi ini. Faqala taghiyatu halaka an tuqabbala ra'si wa ukhalli anka. Karena lihat keimanan yang seperti itu, karena tadi tujuan awalnya adalah menguji keimanan, maka Heraklius mengatakan, kalau gitu okelah, kamu mau enggak mencium jidat saya? Kalau kamu mencium jidat saya, kata Heraklius, akan aku bebaskan kamu. Lalu Abdullah mengatakan, wa an jami'il usarul muslimina aidan. Kalau aku mau, aku akan cium jidatmu, tapi dengan syarat engkau lepaskan semua tawanan dari kaum muslimin. Maka kemudian Heraklius mengatakan, "Okay, kalau begitu." Dan Abdullah mengatakan, "Karena saya mencium jidatnya Heraklius ini tidak mengandung kekufuran, justru ketika saya mencium ini maka akan mendatangkan kemaslahatan, yaitu bebasnya seluruh kaum muslimin." Maka beliau kemudian mencium jidatnya Heraklius, dan akhirnya kaum muslimin semua dibebaskan oleh Heraklius dan bisa kembali ke Madinah. Maka sesampainya di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunggu kedatangan rombongan Abdullah As-Sahmi bersama para sahabatnya. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Haqqun 'ala kulli muslimin ayyuqabbala ra'sa Abdullah ibn Hudzafah wa ana abda'u bidzalika." Tsumma qama wa qabbala ra'sahu. Ketika Abdullah As-Sahmi datang ke Madinah, beliau mengatakan berhak, ya, menjadi kewajiban semua kaum muslimin saat ini untuk mencium jidatnya Abdullah As-Sahmi, dan saya akan memulai mencium jidat beliau. Ya, ini sebagai balasan. Karena beliau mencium jidatnya Heraklius, kita berikan kehormatan kepada Abdullah As-Sahmi dengan dicium jidatnya, dan yang memulai mencium jidatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan diikuti oleh kaum muslimin semuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir dari perjuangan keimanan yang dimiliki oleh Abdullah As-Sahmi. Dari awal beliau menjadi duta besar Rasulullah, berjalan sendiri, berangkat sendiri, bertemu dengan Kisra, pembesar Persia. Dan yang kedua, beliau diuji keimanannya dengan tungku yang berisikan minyak yang sudah siap, ya, menjadi siksaan bagi dia di dunia. Namun ternyata itu semua lewat dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan dalam riwayat beliau wafat di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau ini, bahwa yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat adalah iman-iman kita, amal-amal soleh kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan kesolehan ini. Dan dengan kesolehan ini, mudah-mudahan keimanan kita ini menjadi teguh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.